Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin, para al-aba wal ummahat, wali santri Mahad Al-Mansurah hafizakumullahu jami'an. Pertama dan yang paling utama ialah kita berusaha untuk mewujudkan rasa syukur atas segala nikmat-nikmatnya. Karena syukur merupakan miftahul khair, kunci pembuka segala kebaikan. Dan lawan dari syukur, kufur, adalah miftahu kulli syarr, pintu pembuka segala kejelekan. Oleh karena itu, di antara bentuk rasa syukur kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kita menjalankan salah satu taqarrub ilallah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma minal a'mal afdal badal faridati min talabatil ilm. Tidak ada amalan-amalan yang lebih utama setelah amalan yang fardu. Salat fardu, puasa fardu, min talabatil ilm, daripada menuntut ilmu syar'i. Dan terlebih pada masa-masa yang kita melihat sekian banyak muncul fitnah-fitnah, ujian-ujian yang akan menyaring di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan syaitan dan iblis sudah bersumpah di hadapan Allah bahwasanya memang akan sedikit hamba-hamba yang bisa bersyukur ketika digoda oleh iblis la'natullah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di antara bentuk rasa syukur seorang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala ialah taqarrub, berusaha menjalankan ketaatan-ketaatan dengan menambah kebaikan. Maka pada kesempatan pagi menjelang siang ini, barakallahu fikum, sebagai bentuk upaya menghubungkan kebaikan antara ma'had dan kita sebagai orang tua, ialah berusaha untuk lebih memahami tentang pendidikan anak-anak kita. Ya. Sebagaimana sudah diulang-ulang, namanya anak itu rezeki atau hibah minallah. Dan kita tahu setiap rezeki, hibah dari Allah, nikmat yang akan ditanya. Summa latus'alunna yaumaitin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu pasti kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Pertanyaannya bukan berapa anakmu, berapa jumlah laki perempuannya, kayak sensus, bukan. Tapi yang dipertanyakan oleh Allah, "Madza ajabtumul mursalin?" "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang telah kalian dapatkan dari ajaran para rasul dalam mendidik anak? Kamu didik anakmu dengan metodenya siapa? Anak itu kamu bimbing dengan bimbingannya model siapa? Diarahkan kemana? Inilah pertanyaan yang wajib untuk disiapkan jawabannya mulai sekarang. Maka diantara pembahasan kali ini insyaallah, kita akan bahas tentang bab upaya melindungi anak. Hak perlindungan anak. Banyak orang bicara tentang hak anak. Sampai ada seorang yang berusaha untuk jadi penggerak hak perlindungan anak. Di mana-mana dia bicara hak perlindungan anak. Hak perlindungan anak. Maksudnya apa? Memang namanya anak perlu dilindungi. Perlu dibela dan perlu dijaga. Banyak kasus sekarang kenakalan anak. Entah anak dengan anak. Atau anak jadi korban dari yang lebih dewasa. Banyak kasus. Dari sinilah kita akan berusaha mengangkat perkara yang mungkin kita lupa. Yang kadang kita tidak sadar. Upaya melindungi anak yang kita akan bahas kali ini ialah melindungi anak dari gangguan syaitan. Yeah. Melindungi anak minasyayatin, dari gangguan syaitan. Kalau musuh dari luar, mungkin arang mau mencuri anak kita, kita bisa bikin benteng. Kita sering mendengar kasus anak dicuri, diculik begitu, organnya dijual luar negeri sana. Kasus. Barakallahu fikum. Sehingga diadakan pelindungan anak. Tapi ada satu hal yang penting yang kadang kita lupa, dan kita bisa melakukannya sebenarnya tapi kita kadang lupa atau mungkin belum tahu. Yaitu hak tentang perlindungan anak dari gangguan setan. Iya. Yeah. Hak anak untuk mendapatkan penjagaan dari doa orang tua, gangguan-gangguan setan yang kadang mengganggu mereka. Iya. Sekali lagi, kalau gangguan dari luar, musuh yang kelihatan, mungkin bisa diakalin gitu ya. Tapi ini masalahnya musuh yang tidak terlihat oleh kita dan anak kita. Musuh bebuyutan dari zaman Nabi Adam. Barakallahu fikum. Yang kata Allah Ta'ala dalam surat Yasin, walaqad adalla jibilan kasira. Sungguh iblis adalla, berhasil menjebak, menyesatkan, memalingkan manusia dari siratal mustaqim, jibilan kasira. Kelompok-kelompok manusia yang sangat banyak. Bukan satu dua korbannya. Banyak. Korbannya banyak, bukan satu dua. Dan korbannya orang tua dan anak-anak juga. Barakallahu fikum. Korbannya kadang anak-anak, kadang orang tua juga. Barakallahu fikum. Jika oleh karena itu, dalam hal ini termasuk diantara upaya melindungi anak dari gangguan syaitan, ini perkara yang penting. Karena ini perkara penting, maka agama memperhatikan perkara penting. Sunnah itu membimbing perkara yang penting. Karena ini perkara yang berat, karena musuhnya syaitan, maka sunnah datang membimbing penuh rahmah, cara-cara yang mudah tentunya. Karena agama ini mudah. Apa diantaranya? Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, wa Abu Dawud, dan yang lainnya, dan hadis ini sahih, dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya kana nabiyyu, adalah nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'awwidhu al-hasana wal-husayna, adalah nabi yu'awwidhu, mendoakan doa perlindungan, mendoakan doa perlindungan kepada Hasan dan Husain. Siapa Hasan Husain ini? Cucu. Iya. Apa doa yang beliau bacakan untuk cucunya? Namanya cucu ya termasuk bagian dari anak kita juga. Iya. Beliau berdoa, "U'idzukuma bikalimatillahit tammah. U'idzukuma bikalimatillahit tammah. Min kulli syaitanin wahamah. U'idzukuma bikalimatillahi tamah. Min kulli syaitanin wahamah." Ya. Wa min kulli 'ainin lamah. Artinya, u'idzukuma, aku mohonkan perlindungan kepada Allah untuk kamu berdua, maksudnya Hasan dan Husain. Aku mohonkan perlindungan untuk kamu berdua kepada Allah, bi kalimatillah, dengan menggunakan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, kalamullah yang sempurna, Al-Quran. Min kulli syaitan, dari segala jenis setan. Iya, dari segala jenis setan, karena setan adalah jin dan manusia. Nah. Dari segala jenis setan, wahamah, dan juga hamah. Hamah yakni jenis kejahatan yang didatangkan dari jenis setan juga. Wa min kulli 'ainin lamah, dan dari segala mata jahat. Ainin lamah, mata jahat. Mata jahat maksudnya mata orang hasad, dengki. Penyakit yang ditimbulkan karena dengki. Mata yang mulai memainkan. Antum lihat ada anak bagus, gemuk, putih, lucu. Antum pandangin dia, penuh kedengkian. Takjub, tapi hasad. Antum lupa tidak baca masya Allah, subhanallah, mengagungkan Allah. Mata jahat ini berpengaruh. Sampai akhirnya jadi sakit anaknya. Yang tadinya gemuk jadi kurus. Yang tadinya lucu jadi rewel terus. Ya. Itu pengaruh mata antum tadi yang melihat dengan hasad. Ini penyakit. Bahaya, dibawa ke dokter manapun sulit diobatin. Ya. Kenapa? Ini penyakit karena hasad. Ainun lamah. Obatnya diantara ruqyah. Orang yang kita yakini dia hasad, melihat. Dan hasad disuruh berwudu, sisa wudunya untuk, apa namanya, diruqyah untuk dimandikan kepada anak yang terkena ainun hasid. Semoga disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Ini doa yang dibawakan oleh beliau Rasulullah SAW. Sumayakul. Setelah beliau membaca doa ini, kemudian beliau bersabda, kana abukum, adalah bapak kalian, yaitu Ibrahim, yu'awidhu Ismail wa Ishaq. Adalah bapak kalian itu dulu, yu'awidh, memohonkan perlindungan untuk Ismail dan Ishaq. Maksudnya bapak kalian itu Ibrahim. Beliau membacakan doa ta'awud untuk anaknya, yaitu Ismail dan Ishaq. Barakallahu fikum. Ini hadis terkait pembahasan kita kali ini, yaitu upaya perlindungan anak, penjagaan anak dari gangguan syaitan. Kalau gangguan syaitan dari kalangan manusia yang menumbuhkan kejahatan, baik syubhat, syubhat dalam pendidikan kita bentengi. Segala bentuk syubhat yang dimasukkan ke dalam pendidikan dibentengi. Tentu tidak cukup didoakan, mudah-mudahan kamu selamat. Kalau tahu ada penyimpangnya, disingkirkan buku-buku yang menyimpang tadi. Kalau di situ ada pelajaran yang menyimpang, disingkirkan. Upaya melindungi anak. Iya. Sebab pelajaran itu seperti halnya makanan masuk ke perut. Kalau ilmu masuk ke hati. Kalau anak menyerap serapan ilmu yang syubhat, merusak, jadi rusak nantinya. Maka orang tua harus melindungi. Jangan biarkan anak-anaknya diberikan ilmu yang menyimpang. Taib. Namun kalau terjadi hal-hal yang terkait dengan syaitan, inilah diantara bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, upaya yang dicontohkan. Sekarang beberapa fawaidul hadis. Hadis ini mengandung beberapa faidah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan ala sunnatin minas sunanil mahjurah. Hadis ini menunjukkan adanya satu sunnah, satu bimbingan, satu petunjuk dari sunnah-sunnah yang mahjurah, ditinggalkan oleh banyak orang. Apa itu? Wa hiya ta'wil as-sibyan, yaitu memohonkan perlindungan untuk anak dari gangguan syaitan. Kita kadang lupa mendoakan doa perlindungan untuk sang anak. Iya. Apalagi yang namanya anak masih lemah. Lemah fisiknya, lemah hatinya. Mudah terombang-ambing namanya anak. Nah, karena dia lemah, inilah butuh dilindungi. Dia berdoa belum bisa. Doa sendiri belum bisa. Namanya anak-anak. Kalaupun hafal, kadang dia tidak membaca. Berarti kan? Maka orang tua di sini berusaha untuk menjaga anak dengan menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannifnya, beliau memberikan perintah, awidu abna'akum, fa inna Ibrahim alaihissalam kana yu'awidu biha bibanihi. Kalau ini perintah, bentuknya berita. Ibnu Abbas menceritakan. Jadi bentuknya berita. Tapi ada sebuah bentuknya perintah. Artinya perintah menunjukkan perkara yang perlu diperhatikan. Karena ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Awidu biha abna'akum. Doakan perlindungan untuk anak-anak kalian dari syaitan. Fa'inna Ibrahim alaihissalam kana yu'awid bibani. Karena Nabi Ibrahim itu juga memohonkan perlindungan kepada Allah Ta'ala dari gangguan setan untuk anaknya. Itu Ismail dan Ishaq. Ini dalam riwayat Imam Abdul Razzaq dalam musannifnya. Yang kedua, faedah yang kedua. Di antara faedah yang kedua, jat minas sunnah, sunnah telah menunjukkan tentang irsyadun nas ila kulli ma yujannibuhum wa yujannibu sibyanahum syarras syayatin. Faedah yang kedua, sunnah itu telah menunjukkan kepada segala perkara yang bisa menjauhkan anak dari gangguan setan. Sunnah itu telah menunjukkan segala cara yang bisa untuk menjauhkan anak dari gangguan setan. Apa diantaranya? Minha, diantara yang pertama, at-tasmiyatu indal jima', ini sebelum anak lahir. Apa namanya? Anak belum lahir sudah dijaga. Bayangkan, penjagaan Islam sempurna sekali. Sebelum anak itu lahir, kita sudah bentengi dulu. Karena anak nanti akan lahir dan akan diganggu oleh iblis. Sebelum lahir sudah dibentengi. Apa bentengnya? Tasmiyah. Membaca bismillah. Kapan? Ketika seorang suami mendatangi istrinya. Ya? Ketika seorang suami mendatangi istrinya, berhubungan dengannya, dia berdoa. Bismillah. Nah, membaca bismillah. Janibni syaitan. Wa janibni syaitan ma razaqtani. Ya Allah, jauhkan aku dari syaitan. Dan jauhkan pula apa yang engkau berikan rezeki kepadaku dari syaitan. Maksudnya anak. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa tadi, fa'inkana bainahuma waladun. Kalau Allah takdirkan hubungan itu melahirkan anak, lam yadurrahu syaitanu. Setan tidak mampu memberikan bahaya. Walam yusallit alaihi. Lam yadurahu syaitan. Setan tidak akan mampu memberikan bahaya kepadanya. Walam yusallit alaihi. Dan setan tidak bisa menguasainya. Barakallahu fikum. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Para hadirin, para aba wal ummahat, para wali santri hafizakumullah, inilah perlindungan anak dari syaitan sebelum anak lahir. Anak belum lahir sudah disiapkan benteng yang kokoh. Karena syaitan menembus dari segala sisi untuk menghancurkan keluarga kita. Berapa banyak rumah tangga hancur berawal dari anak? Gitu? Berapa banyak keluarga yang tadinya harmonis, bagus, jadi hancur. Gara-gara apa? Anak. Orang tua menyalahkan, saling menyalahkan, gara-gara kamu. Suaminya menyalahkan istri, istrinya menyalahkan suami. Barakallahu fikum. Ini terjadi perceraian. Gara-gara apa? Anak. Anak jadi setan di tengah keluarganya. Kita harus ingat. Kita harus sadari, jangan-jangan kesalahan siapa ini ya. Ya, jangan-jangan kesalahan dari awal ini kita lupa kepada Allah, tidak mohon pertolongan apa ya. Barakallahu fikum. Jadi ini doa yang penting, ya. Sunnah yang mudah melindungi anak di saat anak belum lahir. Insyaallah bisa dipahami ini ya. Iya, barakallahu fikum. Yang kedua, upaya yang kedua setelah lahir. Itu yang pertama, sebelum anak ada, belum lahir, mendatangi istri, berdoa. Berdoa, memohon rezeki yang akan dilahirkan nanti dijaga oleh Allah. Karena kita tidak mampu menjaga diri kita kadang, dari gangguan setan kadang. Maka kita mohon pertolongan Allah agar anak kita dijaga. Yang kedua, di antara upaya yang kedua para hadirin barakallahu fikum ialah ta'widuhum indal wiladah, memohonkan pelindungan diri kepada Allah Ta'ala untuk anak di saat lahir. Di saat lahir, di saat anak lahir, disitulah kita berusaha memohonkan diri kepada Allah adanya perlindungan dari gangguan setan. Sebagaimana dikisahkan tentang kisah Maryam, ya, kisahnya siapa? Maryam. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-36 bisa dilihat Allah kisahkan tentang Maryam. Bagaimana Maryam? Kita tahu Maryam ibu dari Nabiullah Isa alaihissalam. Beliau lahir, maka tak kala lahir falamma wada'atha, setelah ibunya itu melahirkan Maryam, qalat rabbi inni wada'tuha unsa, ibunya Maryam berkata, ya Allah Rabbku, aku telah melahirkan seorang wanita. Bapak ibunya berharap yang lahir itu laki-laki yang kokoh, kuat, bisa jadi pelayan Masjidil Aqsa. Cita-cita yang mulia. Bernazar. Ini nazar tuh, saya bernazar ya Allah, kalau anak ini lahir muharroro, saya bebaskan dia untuk jadi pelayan Masjid Baitul Maqdis. Ya, gitu ya. Insyaallah orang tua yang mulia. Namun ketika lahir ternyata apa? Ini wada'tuha unsa, wahai Rabbku, ternyata saya ini melahirkan anak perempuan ini. Ya. Yang digadang-gadang anak laki-laki, ternyata yang lahir apa? Perempuan. Itu. Mungkin kayak antum juga ya, kepenginnya lonong semuanya, ternyata apa wedok kabeh. Ada yang mendahului antum, ibunya Maryam. Harapan tidak sesuai dengan apa? Kenyataan, qadarullah. Dan itu ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya. Ada hikmahnya. Setelah melahirkan anak perempuan, maka ibunya mengatakan, walaisa dzakarukal unsa, dan namanya anak laki-laki tidak akan sama dengan anak perempuan. Gitu? Yang diharapkan anak laki-laki yang bisa jadi pelayan Masjidil Aqsa, rajin merapikan masjid, membersihkan masjid, beribadah tekun di masjid. Tapi ini perempuan. Ya namanya perempuan butuh penjagaan yang ekstra. Tidak mungkin dibiarkan keluar sendirian. Tidak mungkin dia barakallahu fikum dibiarkan seperti halnya anak laki-laki, keluar malam hari. Harus dijaga benar, perempuan namanya. Maka dia mengatakan, walaisa dzakarukal unsa, ya Allah, anak laki-laki itu tidak sama dengan anak perempuan. Ya. Walaupun sekarang laki dan perempuan apa? Kata orang sekarang sama beda? Beda ya, kata Allah mengatakan tidak sama ya. Setelah itu, wa inni samaituha Maryam, kata ibunya, saya berikan nama dia. Hari kelahirannya dipilih nama. Memilih nama di hari kelahirannya. Nanti tak beri nama siapa? Maryam. Saat lahir dipilih nama Maryam. Ya, kalau sunnah mengumumkan nama pada hari keberapa? Alakekal ini namanya tak kasih Maryam, hari ketujuh disampaikan kepada tetangga atau ikhwah atau yang lain. Milihnya hari pertama tidak apa-apa, milih ini calon tak beri nama Maryam. Ya. Seperti Maryam dipilih oleh ibunya dengan nama tadi. Wa ini sama itu Maryam, saya berikan dia nama Maryam. Perhatikan faidah ayat ini. Pada ayat berikutnya, wa inni u'idhuha, sini, dan aku u'idhuha, memohonkan perlindungan untuk dia. wa dzurriyyataha dan anak keturunannya. Minasyaitonir rajim. Dari kejahatan setan yang terkutuk. Di sini dilalah dalil menunjukkan bahwa ibunya Maryam, di saat Maryam itu lahir, dimohonkan perlindungan oleh ibunya dari segala bentuk kejahatan setan yang terkutuk. Berarti barakallahu fikum, faidah ayat ini menunjukkan bahwa berusaha melindungi anak dari gangguan setan di awal-awal dia lahir. Ya. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari dari jalan Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min bani Adam." Tidak ada seorang pun dari anak Adam, termasuk kita. "Mauludun illa yamussuhu syaitan." Tidak ada satupun anak Adam yang dia lahir kecuali disentuh oleh setan di awal kelahirannya. Hina yuladu, kata Nabi, di awal saat dia lahir langsung disentuh oleh setan. Fayastahillu sariha. Dia pun teriak. Dia teriak min masis setan karena disentuh oleh setan. Ghaira Maryam wa ibniha, kecuali dua orang dari kalangan Bani Adam, itu Maryam dan anaknya. Siapa anaknya? Isa. Dua orang, ibunya dan anaknya, di saat lahir setan tidak mampu menyentuhnya, mengganggunya di awal kelahirannya. Berarti selain dari Maryam dan Isa alaihi salam, disitulah setan mulai mengumumkan permusuhannya kepada sang bayi ini di awal kelahirannya. Barakallahu fikum. Bayangkan, namanya bayi lemah. Begitu lahir langsung didatangi musuhnya. Ya, musuh yang membawa kejahatan yang siap nanti untuk menyesatkan dia. Nah, maka tentunya karena kita orang tua ini punya kewajiban melindungi anak, perlindungan anak, maka kita pun mendoakan u'idzuka bi kalimatillahi tamah wa hamah wa min kulli syaitanin hamah wa min kulli ainin lamah. Doakan perlindungan agar supaya syaitan tidak terus berusaha mengganggu anak kita. Ini poin penting. Dan kemudian Abu Hurairah membacakan ayat tadi, surat Ali Imran ayat 36, mengisahkan tentang Maryam, wa inni uiduha bikalimatin wa inni uiduka biha, dan aku mohonkan perlindungan kepada Allah untuk wahai anakku, wa dzurriyyataha dan keturunannya, minasyaitonir rajim. Ini upaya yang kedua, yakni berusaha menjaga anak di awal kelahirannya. Yang ketiga, di antara perlindungan anak dari segala bentuk makar tipu daya syaitan, kejahatan syaitan, yang ketiga ialah man'uhum minal khuruj awalal lail. Mencegah anak, melarang anak keluar dari rumah di awal malam. Mencegah anak keluar dari rumah di awal malam. Nah, di awal malam maksudnya ketika sudah mulai gelap. Sudah mulai gelap, masuk tenggelam matahari, di situ anak sudah mulai dilarang keluar rumah sebagai bentuk upaya menjaga anak dari syaitan yang jahat. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu, idza kana julhul lail au idza amsaitum, apabila masuk sore, maksudnya masuk gelapnya malam, iya, tenggelamnya matahari, fakafu sibyanakum, tahan anak-anak kalian, sibyan, anak kecil kalian, tahan mereka. Kenapa ditahan? Jangan keluar rumah pada saat-saat junhul lail, mulai gelapnya malam. Fa inna syaitana tantashiru hina idzin, karena saat-saat itulah syaitan bertebaran. Ya, saat itulah setan mulai bertebaran. Ini hadis Bukhari. Ini hadis Bukhari dalam sahihnya. Sehingga ketika sudah mulai gelapnya malam, sebagai orang tua yang baik, sebagai orang tua yang sayang kepada anaknya, sebagai orang tua yang perhatian dengan anaknya, ketika sudah mulai, kata orang Jawa dulu, mulai apa namanya, sandekolo, sandekala itu dicari, mana anak saya belum pulang ini, udah maghrib belum pulang, belum mandi lagi ya, cari. Baik, jangan sampai dibiarkan. Terapkan jam besi. Jam besi, maksudnya apa jam besi? Oh ya, kalau sudah mau maghrib, pulang. Ya. Supaya apa ikhwana para hadirin, karena Rasulullah SAW mengatakan tadi, fa inna idzin fa idza fa inna sayatin tantashiru hina idzin. Di saat-saat waktu itulah, sandekala itulah setan bertebaran. Barakallahu fikum. Namanya anak itu lemah. Tayib. Lemahnya anak mudah dimanfaatkan oleh syaitan. Kadang dia dibawa pergi oleh syaitan. Tayib. Diganggu kadang oleh syaitan sampai hilang. Iya. Dikisahkan, ya, saya punya saudara, cara apa namanya? Saudara tapi lain ibu. Dia diceritakan oleh bapak saya, ketika dia sore lagi nyari rumput, rumput karena kebetulan daerah sana pantai ayah, sampai hari beberapa hari tidak pulang, iya, lagi cari-cari tidak ketemu, ternyata dia nongkrong di atas pohon sana. Wah, syaitan berhasil apa namanya, mengganggu dia. Barakallahu fikum. Berhasil mengganggu dia karena apa? Namanya anak. Lemah. Orang tua kurang perhatian. Akhirnya diselong. Apa diselong apa ya? Barakallahu fikum. Apalagi lupa berzikir, jarang takarrub ilallah, setan paling mudah mengganggu dia. Bahkan orang yang ngalamun, kosong dari zikir, pikirannya lagi kacau, akhirnya jin masuk, kesurupan. Sampai dirukyah keluar jinnya. Ditanya kenapa ini? Dia itu kosong hatinya. Ya, mungkin sedang ada masalah. Taib, karena dia masih sendiri, belum punya suami, pikirnya kosong. Enggak tahu apa sebabnya. Sampai akhirnya kemasukan jin masuk ke tubuhnya, mengganggu dia. Sirak. Sehingga dia kesurupan. Telah dirukyah. Jinnya, ya pengakuan jin tidak belum tentu benar ya, namanya jin kadang bisa berdusta. Namun intinya telah dipelajari itu tadi, jauh dari membaca perlindungan diri kepada Allah, lalai berzikir, sehingga syaitan berhasil mengganggu dia. Baik, ini yang ketiga sebagai upaya yang dilakukan oleh kita. Yang keempat. Nah, yani tawiduhum bimakana yu'awidu bihi Ibrahim, yaitu takwid, membacakan perlindungan diri untuk anak dari gangguan syaitan sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tadi. Ya. Sebagaimana juga Nabi kita SAW membacakan ta'awud wa'idukuma kepada Hasan dan Husain tadi. Ini juga upaya. Nah. Yang kelima. Upaya yang kelima, perlindungan dari gangguan syaitan terhadap anak-anak kita, yaitu ta'limuhum adawata syaitan lahum min sihorihim. Yang kelima, mengajarkan kepada anak apa yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita, adawata syaitan, adanya permusuhan syaitan. Min sigharihim, diajarkan hal ini semenjak mereka masih kecil. Ya. Dari kecil ditanamkan adanya musuh yang membahayakan, yakni musuh yang mencelakakan, bahaya laten bagi dia. Siapa itu namanya? Syaitan. Mengajarkan kepada anak adanya permusuhan dari syaitan, diajarkan hal ini semenjak mereka kecil. Sampai Nabi SAW mengajarkan, la takulu bisimalikum, jangan makan pakai tangan kiri, fa inna syaitan yakulu bisimalih, setan itu kalau makan pakai tangan kiri. Dari kecil penanaman seperti ini akan membentuk jiwa anak. Ternyata dia hidup di dunia ini memiliki musuh. Orang kalau sudah punya musuh selalu apa? Waspada. Yeah. Namanya musuh, kalaupun ngasih hadiah, isinya apa biasanya? Bom. Hey. Namanya musuh, kalaupun ngirim hadiah, hadiah isinya sesuatu yang mencelakakan kita. Iya. Namanya musuh. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga anak dari kecil sudah ditanamkan musuh sejati kita. Siapa itu? Iblis. Iblis itu punya tentara yang berkuda, yang jalan kaki. Ya. Dikerahkan untuk menggulingkan diri kita dari siratal mustaqim. Maka kekuatan iblis itu bisa kalah. Bagaimana bisa kalah? Dengan ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis kalah ketika menghadapi orang ikhlas. Iblis kalah menghadapi orang yang pandai bersyukur. Maka di sini dikenalkan musuhnya dan dikenalkan juga jurus-jurusnya. Nah, jurusnya apa nak ngadapi iblis? Jurus berapa ini? Nah, jurus, bukan pakai jurus karate ya. Tapi jurusnya adalah kekuatan iman. Jurusnya ialah kekuatan hati dalam taqarrub ilallah, ikhlas. Akan datang pertolongan. Di samping itu juga ditanamkan adanya zikir dengan lisan, zikir dengan perbuatan. Zikir dengan lisan, banyak membaca doa. Mau tidur, baca ayat kursi. Duh, kenapa baca ayat kursi? Diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setan sampai pagi tidak akan mampu mengganggu kamu. Wah, ada setan tuh, ada. Tapi jangan ditanamkan pemahaman yang keliru. Jangan lewat pertolongan situ, ada setannya. Emangnya kenapa kalau ada setannya? Udah boleh lewat. Mau saya mau ke masjid, masa udah boleh lewat situ? Lawan setan, jangan malah ditakut-takuti. Ini Jumat Kliwon, hati-hati. Emangnya kenapa kalau Jumat Kliwon? Banyak arwah turun, apa? Keluar apa? Ini penanaman yang keliru. Arwah-arwah leluhur itu dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Suma innakum yaumal kiamati tub'atsun. Kemudian kalian wahai manusia setelah mati nanti pada hari kiamat baru dibangkitkan. Tanamkan dengan pemahaman yang benar. Bukan penanaman yang keliru tadi. Ya. Ini hati-hati, Jumat Kliwon, jangan keluar rumah. Kenapa? Banyak setan. Barakallah. Ini penanaman tapi keliru. Kenapa? Seharusnya kalau memang ada setan, kita kan sudah punya senjatanya. Senjata yang otomatis kalau ikhlas ditolong. Ya? Langsung dari bimbingan Rasul. Modalnya murah. Dihafal. Dibaca. Ikhlas. Taqarrub ilallah. Setan sekuat apapun akan lari dari kita. Barakallahu fikum. Nah, di dalam hadis Abu Dawud, dan beliau mengatakan hadis sahih tentang doa beliau Rasulullah SAW ketika keluar rumah. Bismillah. A'udzu bikalimatillahit tammah. Bismillah. Bismillah, dia baca doa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Doa yang ringan, ringkas, pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan tanaha anhu syaitan. Setan akan menjauh dari orang ini. Masya Allah. Jadi, ditanamkan kita punya musuh namanya setan. Tapi juga ditanamkan kepada anak-anak kita bentuk permusuhan setan dan juga cara menghadapinya. Seperti apa? Makan. Makan jangan pakai tangan kiri. Kenapa, bah? Setan itu makanya tangan kiri. Kalau begitu, tangan kanan. Jangan sama dengan setan. Masa musuh sama lawannya sama? Harus beda. Musuh tempatnya jahanam, kita tempatnya surga. Harus beda. Jangan sama. Atau kalau pakai sendal. Dilarang toh oleh Nabi pakai sendal cuman satu tok. Kenapa? Kalau memang mau dilepas, lepas sekalian. Jangan sendal satu tok. Setan kayak gitu. Begitu. Barakallahu fikum. Jangan menyerupai setan. Barakallahu fikum. Kenapa? Setan itu musuh. Tidak mungkin musuh kita niru musuhnya. Kita musuhnya dia, tidak mungkin kita meniru dia. Kita harus membedai. Menjadi sihi. Sebagaimana kita punya musuh, setan dari kalangan orang kafir. Bukankah Nabi mengatakan dalam hadis Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ingin berusaha meniru-niru sama dengan orang suatu kaum, berarti sama dengannya. Orang kafir, orang musyrik, bikin suatu acara yang di situ barakallahu fikum sebagai bentuk ritual ibadah mereka. Kita niru-niru. Apa contohnya? Niup apa misalnya? Trompet. Niup trompet ya? Kapan di trompet itu biasanya? Tahun baru. Itu agama mereka. Ya. Jangan sampai anak-anak kita dibiarkan meniru musuhnya. Ya? Jangan. Karena apa? Sudah menjadi sebuah ritual mereka. Barakallahu fikum. Sesuatu yang dijadikan ritual oleh musuh-musuh kita, jangan kita niru. Baik. Cukup sudah ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat kelima, Allah berfirman, ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu bermimpi. Apa mimpinya? Melihat bintang-bintang pada ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Saya melihat ada 11 bintang sujud. Ya. Ceritakan kepada abinya, bi, tadi malam saya mimpi gini-gini mimpinya. Pada asalnya menceritakan mimpi kepada orang lain, apalagi mimpi jelek, jangan. Kalaupun antum menceritakan mimpi, cari orang yang amanah, yang dipercaya bisa menjaga mimpi itu, ya, dan bisa memberi bimbingan. Yusuf alaihissalam bermimpi, lalu dia ceritakan kepada siapa? Abinya sendiri, Yakub. Maka setelah diceritakan, Abinya memberi wasiat nasihat. Ya bunayya, wahai anakku, la taksus ru'yak. Jangan kamu sembarangan menceritakan mimpi ini kepada orang lain. Ya. Ala ikhwaitik, kepada saudara-saudaramu sendiri, saudara yang sebelah tadi, jangan kamu ceritakan mimpi ini. Kenapa? Fayakidulaka kaida. Mereka akan bikin tipu daya. Inna syaitanil insani aduwwum mubin. Lalu Yusuf alaihissalam dinasehati oleh abinya, mimpi ini jangan kamu ceritakan kepada saudaramu. Ingat, setan biasa bikin tipu daya. Ya. Setan dari kalangan manusia kadang bikin tipu daya. Ya. Apalagi setan itu musuh yang nyata. Kadang setan bikin bikin rasa takut dalam mimpi kita. Makanya ada mimpi yang baik, ada mimpi yang jelek. Kalau mimpi yang jelek dari siapa? Setan, berlindung diri, jangan diceritakan. Itu cukuplah antum berlindung diri kepada Allah dari mimpi jelek tadi. Taib. Karena setan kadang bikin tipu daya melalui mimpi tadi. Makanya Yusuf alaihissalam diingatkan oleh bapaknya adanya musuh yang nyata, yang kadang merusak kehidupan kita. Taib, mimpi yang baik tadi akan dijadikan kesempatan setan untuk menipu diri-diri kita. Ya. Barakallahu fikum. Ini di antara 5 poin. Ada 5 poin upaya melindungi anak daripada gangguan-gangguan syaitan. Ada 5 poin daripada upaya menjaga anak dari gangguan syaitan. Selanjutnya, dari hadis ini juga terdapat faidah. Nah, di antara faidah hadis ini, barakallahu fikum, yanbahi ayu'allima sibyan at-ta'awidha al-mashru'ah. Dari hadis ini diambil satu faidah juga, bahwa bagi orang tua seyogyanya mengajarkan kepada anak ta'awil mashru'ah, doa-doa perlindungan diri dari setan yang disyariatkan. Doa-doa tapi yang disyariatkan. Nah, yang ada tuntunannya. Ya. Ada bimbingannya dari sunnah. Ya. Doa-doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sebagaimana di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah tadi, u'idzu bi kalimatillahit tammah wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini di antara doa, atau doa yang lain yang dia contohkan, seperti di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah riwayat dari Amr ibn Shu'aib, gitu ya, di antara riwayat yang datang dari Amr ibn Shu'aib, bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa yahdurun, atau doa-doa yang lain yang memang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, adapun membikin sebuah upaya perlindungan kepada anak dengan cara-cara yang tidak diajarkan Nabi SAW, seperti apa itu? Menulis ayat-ayat Al-Quran di kertas, digantung di mana? Di leher. Kan gitu kadang. Ini biar tidak kena sawan, begitu, sawan apa ya? Di ayat Quran ditulis, digantung di mana? Di leher. Syekh Utsaimin memberikan sebuah tanbih dalam hal ini. Ini bisa terjatuh paling tidak yang pertama ihanah bil Quran. Namanya anak kadang masih apa keluar apa? Air liurnya. Air Qurannya dilerin. Penghinaan nanti. Gitu? Kalau diyakini sampai pada perkara itu sebagai tabarruk dengan kertas tadi, maka ini bisa jatuh kepada syirik. Nah, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat tolak bala tadi, maka jadi perbuatan syirik kepada Allah. Sehingga para salaf melarang hal ini. Sehingga para salaf melarang hal ini. Ini contoh yang banyak terjadi. Atau yang kedua, di saat anak masih kecil, diket, dikasih benang di tangannya, kakinya. Biasanya dari kolor celana yang sudah ada dipakai apa ya? Ya, orang dulu celana yang sudah ada dipakai itu kolornya diambil, nanti diikat di tangannya, perutnya, lehernya. Katanya tolak bala. Ya. Ini bentuk upaya melindungi anak, mohon perlindungan dari gangguan setan, tapi tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga yang justru perlu diperhatikan di sini ialah seorang berusaha untuk menjaga dengan bimbingan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, di antara faedah hadis ini juga, an alal aba ayujannibu sibyanahum min a'yunin nas antusibahum. Dalam faedah hadis ini ada satu bimbingan bagi orang tua agar menjauhkan anak dari penglihatan mata jahat manusia. Menjauhkan anak dari apa tadi? A'yunin nas, pandangan mata jahat manusia. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya ainul hasid hak. Pandangan mata orang jahat itu benar adanya. Ya. Maka dalam doa ini beliau diajarkan berlindung diri min kulli ainin, dari segala pandangan mata yang jahat. Disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, wa min ilaji dzalika aidan al-ikhtiras minhu. Dan di antara upaya membentengi anak dari apa tadi, mata jahat, al-ikhtiras, menjaga anak. Satru mahasinama yakhafu alaihil ain, menutup pintu-pintu yang menjadikan mata itu jadi jahat. Ya. Iya. Kata Ibnu Qayyim, menutup pintu-pintu yang menjadikan mata orang lain itu jahat. Sesuatu yang bagus pada diri anak kita dipandangin terus dengan mata jahat. Akhirnya syaitan barakallahu fikum menimpakan musibah sakit pada anak kita. Iya. Suatu saat ada seorang ummahat kita, taklim dia. Taklim. Masya Allah, dia datang ke majlis taklim bawa anaknya. Wah, anak yang gemuk, putih, lucu begitu. Hampir semua orang yang hadir situ kepengin megang dia, muji dia, Masya Allah, karena lucunya. Selang seminggu atau sepekan berikutnya, terdengar berita dia itu sakit parah. Sampai sekian bulan jadi kurus, sakit-sakitan. Maka dicoba dipelajari, udah datang ke dokter sana, dokter sini. Barangkali itu karena sebab tadi. Pandangan mata orang yang lupa memuji Allah sehingga menjadikan musibah pada diri anak kita. Barakallahu fikum. Dan ini sunnah pun mengajarkan demikian. Barakallahu fikum. Nah, kalau sudah terjadi demikian, maka diupayakan adanya ruqyah dari ain mata yang jahat. Nah, sebagaimana kisah Aisyah radhiyallahu anha, dakhala nabi. Suatu saat nabi masuk, fasami'a sauta sabiyyin, maka dia mendengar suara anak yabki, terus menangis. Faqala, maka nabi SAW bertanya, ma liyusib disibyanikum hada yabki, apa yang menjadikan anak-anak kalian ini menangis terus-menerus? Fahala istarqaitum lahu minal ain. Kenapa kalian tidak ruqyah anak yang nangis terus tadi? Bisa jadi minal ain. Dari apa tadi? Mata orang jahat. Rawahu Ahmad. Iya. Kalau orang Jawa dulu, kalau orangnya rewel terus, nanti dibawa keluar. Bawa apa namanya? Upet tau upet. Obor sambil telanjang baju termuter katanya. Ya, lah itu dimandiin pakai air apa namanya, ya apa namanya itu orang Jawa dulu. Kata mereka ini untuk tolak bala. Sekali lagi, cara-cara yang seperti itu bukanlah caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ini diantara faidah dan beberapa adab terkait perlindungan anak kita dari perkara yang membahayakan pada diri anak kita dari gangguan syaitan yang tidak terlihat. Adapun poin yang kedua yang perlu kami ingatkan, di antara yang tidak kalah pentingnya ialah melindungi anak. Perlindungan anak dari hak-hak mereka mendapatkan manhaj yang sahih. Di antara hak anak itu yang perlu diperhatikan orang tua, anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan manhaj yang sahih. Bukan manhaj hajuriyin yang hulu kadang. Bukan manhajnya MLM, mutalawin, la'ab, makir. Tapi manhaj yang sahih. Bukan manhaj-manhaj yang menyimpang ikhwaniyin. Isbiyin. Sayangi anak kita, tanamkan pada diri anak kita manhajnya para rasul, tauhid. Dan manhajnya para sahabat, sahabat Nabi di atas manhaj Rasulullah SAW, manhaj salafus saleh. Sehingga segala bentuk penyimpangan pendidikan dan kita membiarkan anak-anak kita menyimpang dari manhaj dakwah pendidikan Rasul Sallallahu alaihi wasallam, berarti kita tidak menjaga haknya anak. Khawatir nanti dituntut di hari kiamat. Apa saya dibiarkan diajarin ini. Barakallahu fikum. Kita harus takut kepada Allah atas hal yang bisa memadzaratkan kepada diri anak. Karena anak ketika salah pendidikan akan salah pemikiran. Salah pemikiran akan salah beramal, dan salah beramal mengakibatkan kecelakaan yang besar di hari kiamat. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Dalam surat Al-Kahfi, maukah aku ceritakan orang yang paling rugi amalannya fil hayati dunya wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Dalam kondisi mereka paling sesat tapi menganggap paling baik amalannya. Itulah kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau baca ayat ini, hum khawarij. Mereka itu loh khawarij. Isyar hum khawarij. Mereka khawarij rajin ibadah. Semangat. Tapi ibadah mereka dibangun bukan di atas pemahaman salafus soleh. Sehingga Ali bin Abi Thalib membacakan ayat ini. Jangan sampai kita menyangka sedang berbuat baik. Dan yang paling baik ternyata amalan yang kita lakukan bukan di atas manhaj yang sahih. Karena khawarij menganggap baik. Tayib. Namun ternyata kata Ali bin Abi Thalib, dibacakan ayat ini sebagai pelajaran bagi kita juga. Dan juga anak kita, karena anak kita juga punya hak pelindungan dari sisi pendidikan yang selamat. Barakallahu fikum, sebagaimana orang tua juga punya kewajiban belajar manhaj yang sahih, manhaj para salafus saleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Kami mohon maaf bila mana banyak salah dan kurangnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun.